بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله malam hari ini kembali melanjutkan kitab Sahihul Bukhari. Masih dalam kitab yang kedua, yaitu Kitabul Iman. Di mana dalam kitab ini disebutkan tentang prinsip-prinsip keimanan menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala menyebutkan bahwasannya al-iman qawlun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Telah kita jelaskan yang dimaksud dengan ucapan al-Imam Al-Bukhari, iman itu ucapan dan perbuatan. Ada yang masih ingat? Apa makna ucapan dan perbuatan? Umar ya masih ingat? Fadal, siapa yang masih ingat? Apa yang maksud ucapan dan perbuatan di sini? Abu Yusuf? Masih ingat? Qaul, ucapan, ada qaulul lisan, ucapan yang sifatnya lisan. Ada juga ucapan yang sifatnya hati. Nah, ucapan lisan mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan hati berupa pembenaran. Wa fi'lun, perbuatan pun sama. Ada perbuatan yang sifatnya anggota jawarih, anggota badan, dan perbuatan hati. Ya, perbuatan anggota badan seperti sholat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun perbuatan hati seperti sifat tawakal, sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khauf wa roja, rasa takut, dan juga rasa cinta, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ucapan Imam Al-Bukhari, qawlun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Ya, sehingga tidak bertentangan dengan ucapan para ulama al-sunnah yang lainnya, bahwasanya iman adalah qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wal 'amalu bil arkan. Iman yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Yeah. Ini tidak bertentangan dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengucapkan iman hanya ucapan dan perbuatan saja, dikatakan masuk dalamnya ucapan baik lisan ataupun ucapan hati. Nah, begitupun perbuatan, baik perbuatan yang berkenaan dengan anggota badan atau perbuatan yang berkenaan dengan hati. Sehingga saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan tidak bertolak belakang antara ucapan Imam Al-Bukhari dengan ucapan para ulama yang lainnya. Nah, di mana intinya? Ya, berkaitan dengan tiga perkara. Berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota badan, dan berkaitan dengan hati. Nah, berkaitan dengan ucapan bil lisan, keyakinan dengan hati, dan juga amalan dengan anggota badan. Ya, telah kita sebutkan firqah-firqah yang menyimpang dari akidah al-sunnah wal jamaah ini. Ya, baik firqah mujjiah, nah, atau juga karamiyah, dan juga diantaranya firqah khawarij. Ya, khawarij berlebih-lebihan dalam masalah amalan. Mereka menganggap bahwasanya amalan semuanya merupakan syarat sahnya iman. Ya, sementara ahlu sunnah wal jamaah bagi-bagi, ada amalan yang merupakan syarat sahnya iman, ada juga amalan yang merupakan syarat penyempurna iman. Ya, sehingga tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Nah, kita sampai ucapan Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqinu al-imanu kullu. Yakin adalah keimanan yang menyeluruh. Ya. Telah kita sebutkan makna ucapan Ibnu Mas'ud ini. Bahwasanya yakin adalah keimanan yang menyeluruh. Nah, kenapa dikarenakan ada sebagian orang yang salah dalam menafsirkan ucapan Ibnu Mas'ud. Ya. Mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ibnu Mas'ud ini adalah iman hanya sekedar pembenaran saja. Hanya keyakinan dalam hati saja. Ini dipakai oleh sebagian kelompok murjiah berdalil dengan ucapan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwasannya al-yaqin al-imanu kulluh. Keyakinan adalah keimanan yang menyeluruh. Sehingga beranggapan ucapan Ibnu Mas'ud ini bahwasannya iman hanya sekedar pembenaran dalam hati. Ya. Bagaimana jawabannya? Ada yang masih ingat? Untuk membantah syubhat ini? Jawabannya, yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Mas'ud, bahwasannya yakin adalah keimanan yang menyeluruh, maknanya yakin merupakan asal, pokok keimanan. Ya. Keyakinan merupakan pokok daripada keimanan. Apabila hatinya yakin, maka akan bangkit seluruh anggota badannya dengan amalan-amalan soleh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini maknanya. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى جنة وهربا من النار. Kalau seandainya yakin ada pada hati sebagaimana selayaknya, niscaya dia akan terbang, rindu menuju surga dan lari dari neraka. Nah, sehingga yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Mas'ud tadi, bahwasanya yakin adalah keimanan yang menyuruh, maknanya yakin merupakan pokok keimanan, asal keimanan. Di mana kalau hatinya benar-benar yakin, maka ya, anggota tubuhnya akan bangkit untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dalam rangka harapan dan keinginan bertemu dengan Rabb-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahkan dalam ucapannya lain disebutkan oleh Imam At-Tabrani, maksud mengatakan al-yaqin al-imanu kulluh was-sabru nisful iman. Yakin adalah keimanan yang menyeluruh, dan kesabaran adalah setengah daripada keimanan. Ya. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di antara doa yang beliau ucapkan, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami keimanan, keyakinan, dan juga kefaqihan. Nah. Kita lanjutkan ucapan Imam Al-Bukhari. Qala rahimallahu ta'ala wa qala Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar. Radiyallahu ta'ala anhuma. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan perkara yang meragukan dalam dadanya. Nah, ini ucapan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat ketakwaan sampai meninggalkan apa yang meragukan dalam dadanya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al-muradu bit-taqwa wiqayatun nafsi an syirki wal-a'mali sayyi'ah wal-muwadabah al-a'mali salihah. Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah menjaga diri dari terjatuh kepada kesyirikan dan amalan-amalan yang jelek, serta membiasakan untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Ini makna daripada ketakwaan. Ya. Yang pada asalnya, takwa dari kata, menjaga diri. Nah, wiqayah, perisai. Ya. Menjaga diri dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqa yaqi wiqayatan. Ini asal katanya. Nah. Yeah. Dan di antara para ulama seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan makna haqqa tuqatihi. Ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Makna haqqa tuqatihi yaitu ayyuta'a wa la yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yuzkara wa la yughfara. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna takwa yang sebenar-benarnya. Yeah. Mentaati, kemudian mengingat Allah, kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kembali kepada ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Beliau mengatakan, seorang hamba tidak akan mencapai derajat atau hakikat ketakwaan sampai meninggalkan apa yang meragukan dalam dirinya. Nah, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang al-ismu dosa, al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Dosa, yaitu perkara yang meragukan dalam dirimu. Dan engkau tidak mau ada orang yang melihatnya. Ini adalah dosa. Ya. Tatkala kita ragu terhadap suatu perkara, nah, maka yang paling baik kita meninggalkannya. da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rasul mengatakan, tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Apalagi kalau kita ragu, kemudian kita tidak mau ada orang lain yang melihat kita melakukan perbuatan tersebut. Ya. Maka ini termasuk di antara definisi dosa. Sesuatu yang meragukan dalam dirimu dan engkau tidak mau ada orang yang melihatnya. Nah. Sehingga ketika seseorang meninggalkan perkara tadi. Meninggalkan perkara yang meragukan dalam dirinya. Atau perkara yang kita tidak mau orang lain melihatnya. Nah. Maka akan mencapai hakikat ketakwaan. Tapi kalau dia masih melakukan perkara yang meragukan, perkara yang subhat, yang masih samar, ya, ini belum mencapai hakikat ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan sebagian ulama yang menafsirkan, yang dimaksud dengan perkara yang meragukan diantaranya adalah perkara yang subhat. Innal halal bayinun, wa innal harama bayinun, wa bainahuma umur mushtabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya, di antara hal dan haram, ada perkara-perkara yang samar, tidak jelas, meragukan. Nah, ya. Yang hendaknya kita meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang subhat tadi, maka kita telah menjaga kehormatan diri kita dan menjaga kehormatan agama kita. Nah. Ya. Di sini juga merupakan isyarat bahwasanya sebagian kaum mukminin ada yang mencapai hakikat keimanan. Ada juga di antara mereka yang tidak mencapai hakikat keimanan. Nah, sehingga Ibn Umar mengatakan demikian. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai dia meninggalkan perkara yang meragukan dalam dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian mukmin ada yang mencapai hakikat keimanan, ada juga di antara mereka yang tidak mencapai hakikat keimanan. Ya. Dan di antara perkara yang dengannya seseorang bisa mencapai hakikat keimanan atau ketakwaan, yaitu meninggalkan perkara yang meragukan dalam dirinya. Nah, ingat bahwasanya dosa sesuatu yang meragukan dalam dirimu dan engkau tidak mau orang lain melihatnya. Sehingga terkala kita ingin melakukan suatu perkara, tapi kita bimbang melakukannya. Nah, ini boleh apa tidak boleh. Tambah lagi kita tidak mau ada orang yang melihatnya. Maka kita meninggalkan. Dikatakan sifat-sifat yang semacam ini termasuk di antara sifat-sifat perkara yang sifatnya dosa. Nah, waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, tabi'in, salah satu di antara ahli tafsir kalangan tabi'in muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, syara'a lakum, makna syara'a lakum, Allah mensyariatkan kepada kalian, awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan, aku kami nasihatkan kepada wahai Muhammad dan kepadanya agama yang satu. Nah, ini makna syara'a lakum yang disebutkan oleh Imam Mujahid. Asainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Ya. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wasawab yang benar awsaka ya Muhammad wa anbiya'ahu. Allah mewasiatkan kepada wahai Muhammad dan kepada para nabi-nabinya. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Nuh saja. Akan tetapi ini wasiat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para nabinya. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Tabari dan juga Ibn Mundir dalam tafsir-tafsir mereka. Waqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, sir'atau wa minhaja. Makna sir'atau wa minhaja, sabilan wa sunnatan. Sir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj, maknanya sabilan wa sunnatan. Jalan dan sunnahnya. Nah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala belum menyebutkan hadis-hadis berkenaan dengan bab ini. Ya. Kita baru sampai kepada ucapan beliau, kun istidlal dengan Al-Quran dan juga dengan asar-asar ya, dari para sahabat, para tabi'in berkenaan dengan masalah keimanan. Ya, kemudian setelah itu baru beliau akan menyebutkan hadis-hadis berkenaan dengan iman. Nah, yang jelas ini merupakan dasar dalam memahami keimanan. Ya. Beliau mulai menyebutkan yang telah kita bahas, al-iman huwa qawlun wa fi'lun yajidu wa yanqus. Ini prinsip-prinsip dasar tentang keimanan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Jangan sampai terjatuh kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam keimanan. Ya. Dikarenakan banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Nah, saya sebutkan tadi. Kelompok Murji'ah, Qaramiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Ini kelompok yang menyimpang dalam masalah keimanan dan bisa berakibat fatal. Nah, ya, sebagiannya ada yang terjatuh kepada kekafiran. Sebagiannya lagi walaupun tidak terjatuh kepada kekafiran, tapi jatuh ke dalam dosa yang besar. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui masalah keimanan. Nah, dan juga beliau menyebutkan tentang perkara-perkara yang termasuk di antara keimanan. Cinta dan benci karena Allah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara keimanan. Yeah. Dan juga beliau membawakan ucapan para imam yang lainnya. Bahwasanya keimanan itu merupakan faraid. Ada kewajiban-kewajibannya, ada syariat-syariatnya, ada batasan-batasannya, ada sunnah-sunnahnya. Nah, barang siapa yang menyempurnakan itu semuanya, maka sempurna keimanannya. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna keimanannya. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, dan juga hasungan-hasungan para imam. Ya, supaya kita berusaha untuk menambah keimanan. Nah, Mu'adz bin Jabal mengatakan, Ijlis bina nu'mina sa'atan. Ya, duduklah bersama kami untuk menambah keimanan. Walaupun hanya sesah. Ya, duduk di majlis ilmu. Di halaqatul ilmi. Dalam rangka menambah keimanan. Nah, ini penting. Ya. Kita melakukan perkara-perkara yang bisa menambah keimanan kita. Dikarenakan iman yazidu wa yanqus. Pertama dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Pertama dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan di antara perkara yang sangat menambah keimanan adalah duduk di majelis ilmu. Nah. Innal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat Allah di antaranya melalui halaqatul ilm, majlis ilmu. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan halal, dengan haram. Ya, berkenaan dengan keimanan, ketakwaan, amalan-amalan soleh. Dibacakan ayat Allah tentang surga, tentang neraka. Sehingga bertambah keimanannya. Ini pun dirasakan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika mereka duduk di majlis Nabi SAW, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka di hadapan matanya. Ya. Sehingga bertambah keimanannya. Nah, sejak Ibnu Mas'ud pun, ijlis bina nu'mina sa'atan. Nah, duduklah bersama kami. Ya, untuk menambah keimanan sa'at. Nah, dan juga telah kita jelaskan, makna ucapan Ibnu Mas'ud, al-yakin al-imanu kullu. Ya. Apa maknanya tadi? Al-yakin al-imanu kulluh. Kita masih ingat? Yakin adalah pokok, asal keimanan. Di mana dengan yakinnya hati membangkitkan anggota badannya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Bukanlah maknanya ya, bahwasannya iman itu hanya sekedar pembenaran dalam hati saja. Nah, ya. Ini bantahan kepada Murji'ah yang mereka berdalil dengan ucapan Ibnu Mas'ud bahwasannya iman itu cukup dengan hati. Nah, dan juga kita sebutkan ucapan Ibnu Umar, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan sampai meninggalkan apa yang meragukan dalam dirinya. Nah, ilahun alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.